Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa radah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Urju Zatul Mihiyah yang ditulis oleh Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada pembahasan tentang Zikrul Isra wal Mi'raj. Pembahasan tentang kisah Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kisah perjalanan Isra beliau, yaitu perjalanan beliau di malam hari dari Masjidil Haram menuju ke Baitul Maqdis. Demikian juga telah kita sebutkan apa saja yang terjadi pada kisah tersebut sampai kemudian Rasulullah SAW beliau melaksanakan sholat di Baitul Maqdis sebelum akhirnya Jibril alaihi salam membawa beliau sallallahu alaihi wasallam urija bihi ila sama, dibawa naik ke atas langit yang ketujuh. Oleh karena itu ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang zikru mi'rajin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama. Kisah atau peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW ke atas langit. Al-Mi'raj sebagaimana kita sebutkan adalah perjalanan Nabi SAW dari Baitul Maqdis menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh untuk menerima wahyu atau perintah sholat. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, kita akan ambilkan riwayat yang paling lengkap, dan kebanyakan riwayat yang menyebutkan tentang Mi'rajun Nabi SAW, peristiwa Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, semuanya bermasdar pada hadis sahabat Malik Ibn Sa'sa'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dikenal memiliki riwayat-riwayat tentang Mi'rajnya Nabi SAW, termasuk Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau juga mengambil kisah tentang detail mi'rajnya Nabi SAW dari Malik Ibn Sa'sa'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Taib. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya hadis nomor 3887 dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Hammam, qala sami'tu Qadada yuhaddits an Anas anna Malik ibn Sa'sa'ah haddathahu anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam haddathahum an lailatin usriya bihi. Dari Malik bin Sa'sa'ah memberitakan kepada Anas ibn Malik bahwasanya Nabi Allah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam haddathahum, menceritakan kepada mereka. Di sini isyarat bahwa yang mendengarkan kisah tentang Mi'raj Nabi SAW ada banyak sahabat. Akan tetapi yang lebih masyhur adalah apa yang diriwayatkan oleh Malik Ibn Sa'sa'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Kata Nabi SAW, bainama ana fil hatim wa rubbama qala Qatadah fil hijr. Ketika aku sedang berada di sekitar Hatim atau Hijr, Hijr Ismail. Kalau sekarang posisinya ada di sebelah Ka'bah yang diberikan tanda melingkar. Itu namanya Hijr Ismail. Asalnya ini bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah dahulu bukan murabba, bukan berbentuk segi empat, tapi memanjang ke arah Hijr Ismail. Kata Nabi SAW, Mubtaji'an idh atani atin. Saat itu aku sedang bersandar di Hijr Ismail. Faja'ala yaqulu, kemudian datanglah seseorang dan mengatakan li sahibihi al-awsata bainat talatah. Dia mengatakan kepada temannya, itu orang yang ada di tengah di antara tiga orang yang ada. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Qala fa'atani wa qad sami'tu Qatadah yaqul fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Lalu laki-laki itu pun kemudian membawa aku dan membelah dadaku. Jadi ini sebagaimana yang pernah kita singgung dahulu bahwa dibelahnya dada Nabi SAW itu terjadi beberapa kali. Termasuk salah satunya adalah sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nah, di riwayat ini, dari riwayat Hammam yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Qatadah menyebutkan dari Anas dari Malik bin Shalsah bahwa sebelum naik peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW terlebih dahulu dicuci hatinya oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Nabi SAW menunjukkan, syaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi. Jibril membelah dadaku dari sini ke sini, tidak disebutkan detailnya. Tapi Nabi SAW menunjukkan kepada para sahabat ketika itu, dari mana Jibril membelah dada beliau, sampai di mana, sampai di batas mana. Qala Qatadah qultu li Jarud wa huwa ila jambi ma ya'ni? Qala min faghrati nahrihi ila sya'ratihi. Qala fastakhraj qalbi. Setelah dibelah oleh Jibril alaihi salatu wassalam, lalu Jibril pun mengeluarkan hatiku. Thumma utitu bi tastin min dhahabin mablu'in imanan. Lalu beliau membawa bejana dari emas yang berisi penuh dengan keimanan. Faghusila qalbi. Kemudian hatiku dicuci. Thumma husiya thumma u'ida. Lalu setelah dicuci bersih, dipenuhi dengan keimanan, dikembalikan lagi oleh Jibril alaihi salatu wassalam ke tempatnya semula dan dijahit. Seperti tidak dikeluarkan. Tapi masih ada bekas dari sobekan sayatan Jibril alaihi salatu wassalam di dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Tsumma utitu bidabbatin dunal baghal wa fawqal himar abyad." Kemudian ternyata orang itu membawakan untukku seekor kuda tunggangan yang tingginya di bawah baghal, di atas himar. Abyad, yang berwarna putih bersih. Baik. Faqala lahul Jarud, lalu Al-Jarud bertanya kepada Qatadah, huwa buraqi Abu Hamzah, atau Jarud bertanya kepada Anas ibn Malik, apakah hewan itu yang disebut dengan buraq wahai Abu Hamzah? Qala na'am, Anas menjawab, iya, itulah hewan yang disebut dengan buraq. Qala yad'u khutwahu 'inda aqsa tarafihi, hewan itu akan meletakkan khutwahu, kaki belakangnya, inda aqsa tarafihi, di kaki ujungnya. Ini sudah kita jelaskan kemarin bagaimana caranya buruk itu melompat. Fahumiltu alaihi, lalu aku dibawa di atas kendaraan tersebut. Untuk kisah tentang Isra sudah kita bacakan kemarin, kita langsung berlanjut kepada kisah Mi'raj. Qala fantalaqa bi Jibril hatta atas sama ad-dunya. Kemudian Jibril bertolak membawa aku sampai ke langit dunia, langit pertama. Sama ud-dunia adalah langit yang bisa kita lihat. Itu langit pertama. Jibril membawaku sampai ke pintu langit pertama. Fastaftaha. Lalu Jibril pun memintakan izin agar pintu langit pertama dibuka. Qila man hadha. Kemudian malaikat penjaga langit pertama bertanya, siapa ini yang meminta izin? Qala Jibril. Aku Jibril. Qila wa man ma'ak. Lalu malaikat penjaga langit pertama bertanya lagi, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad. Jibril menjawab, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ursila ilaihi. Malaikat penjaga langit pertama bertanya kembali, apakah dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau diutus? Qala na'am. Jibril alaihi salatu wasallam menjawab, iya, dia diperintah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala marhaban bihi wa ni'mal maji ja'a fa futiha lahu. Lalu malaikat itu pun mengucapkan selamat datang, marhaban bihi, selamat datang untuknya, wa ni'mal maji ja'a, dan sungguh sebaik-baik orang yang datang. Fa futiha lahu. Kemudian pintu langit pertama dibuka. Tayib, lihat, ini Jibril alaihi salatu wasallam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril adalah min a'zamil malaikah. Malaikat yang paling mulia, yang paling besar dibandingkan malaikat yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia. Beliau adalah sayyid, pemuka dari semua Bani Adam, semua anak-anak Adam. Mau naik ke langit satu, malaikat penjaga langit tidak membukakan pintu. Bukan maksudnya dia tidak tahu siapa Jibril. Jibril sudah sering bolak-balik dari Allah Subhanahu wa taala turun membawa wahyu kepada para nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir. Jadi mustahil malaikat penjaga langit tidak mengenali Jibril. Akan tetapi di sini Jibril membawa manusia yang belum pernah ada manusia biasa naik ke atas langit. Dan tidak akan pernah ada lagi setelah Nabi Muhammad SAW yang naik ke atas langit. Sebelumnya Isa ibn Maryam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian Muhammad SAW dengan jasad dan rohnya berangkat bersama Jibril alaihi salatu wasalam. Masih ada protokol-protokol. Artinya tahapan-tahapan. Tidak kemudian Jibril datang pasti membawa orang yang diperintah oleh Allah. Malaikat ini barang tentu tahu, tapi tidak dibuka. Itu tugas dia menjaga langit pertama. Pintunya tidak dibuka kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya, "Jibril, siapa yang bersama engkau ya Jibril?" "Muhammad." "Apakah dia diperintah?" "Iya." "Apakah dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala?" "Iya." Baru dibuka. Itu langit pertama. Dan tidak akan ada sampai hari kiamat manusia yang bisa menembus langit pertama. Masih ada tujuh lapis langit berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Setelah dibuka langit pertama, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Falamma khalastu," ketika aku sudah melewati gerbang langit pertama, "faiza Adam," ternyata di langit pertama ada Nabi Yuna Adam alaihi salatu wassalam. Baik. Faqala hadza abuka, dicatat, nanti ana sebutkan siapa saja nabi yang ada langit pertama sampai dengan langit yang ketujuh. Baik. Langit yang pertama ada Nabi Adam alaihi salam di sana. Kemudian Jibril mengatakan, "Hadza abuka Adam fasallim alaihi." "Hai Muhammad, ini ayahmu Adam. Berikan salam untuknya." "Fasallamtu alaihi faraddas salam." Lalu aku pun mengucapkan salam kepada Adam, kata Rasulullah SAW. Faradda salam, dan Adam menjawab salamku. Waqala, kemudian Adam mengatakan, "Marhaban bil ibni salih, wan nabiyyi salih." Selamat datang anakku yang salih, nabi yang salih. Thumma sa'idah, setelah bertemu dengan Adam AS, naik lagi. Sering kita bahas, jarak antara langit pertama ke langit kedua, berapa jaraknya? Hah? Jarak dari langit pertama ke langit yang kedua 100 tahun perjalanan. Setelah bertemu dengan Adam, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Jibril naik sejauh 100 tahun perjalanan menuju gerbang langit yang kedua. Sesampainya di gerbang langit yang kedua, fastaftaha, Jibril pun meminta izin kembali untuk dibukakan pintu langit kedua. Qila man hadza? Lalu malaikat penjaga langit kedua mengatakan, siapa ini? Qala Jibril. Ini Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa yang bersama engkau? Qala Muhammad. Ini Muhammad bersamaku. Qila wa qad ursila ilaih? Qala na'am. Apakah dia diutus diperintah oleh Allah? Jibril mengatakan, iya, dia diutus diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban as-salih wa nabiyyi as-salih. Tayyib. Setelah itu dibukakanlah pintu langit yang kedua. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan siapa yang ada di pintu langit yang kedua. Tayyib, kita baca dahulu, nanti akan ana sebutkan masing-masing nabi yang ada di langit-langit tersebut. Thumma sa'ida hatta as-sama' ar-rabi'ah fastaftaha. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit yang ketiga sampai dengan langit yang keempat. Berhenti di pintu langit yang keempat, Jibril Alaihissalatu Wassalam meminta untuk dibukakan pintu itu. Faqila man hadza? Qala Jibril. Qila wa ma? Qala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qila wa qad ursila ilaihi? Qala na'am. Siapa ini? Jibril. Siapa yang bersama engkau? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia diperintah? Jibril menjawab, iya. Qala marhaban bihi wa ni'mal maji'i ja'a. Sama seperti tadi. Fafutiha, kemudian dibukakanlah pintu langit itu. Faiza khalastu faiza Idris. Setelah aku melewati pintu gerbang langit yang keempat, ternyata di sana ada Nabiullah Idris. Qala hadza Idris. Fasallim alaihi fasallamtu wa raddah. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, hai Muhammad, ini adalah Nabiullah Idris. Berikan salam untuknya. Maka aku pun memberikan salam untuknya, dan Idris menjawab salamku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala marhaban bil akhi shalih wan nabiy shalih. Lalu Idris berkata, selamat datang saudaraku yang saleh. Selamat datang nabi yang saleh. Tayyib. Tsumma sa'ida hatta atas sama al khamisah. Setelah bertemu Idris di langit yang keempat, Jibril membawa Muhammad SAW naik ke langit yang kelima. Fastaftaha, dan terjadi sama seperti yang tadi. Minta izin, dijawab Jibril, siapa yang bersama engkau? Muhammad, apakah dia diperintah? Iya, baru dibukakan. Tayyib. Setelah dibukakan, qala fafutiha falamma khalastu fa idza harun. Setelah aku melewati pintu langit yang kelima, ternyata di sana ada Harun. Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Qala hadza Harun fasallim alaihi. Fasallamtu alaihi. Kata Jibril, "Hai Muhammad, ini adalah Harun. Berikan salam untuknya." Fasallamtu alaihi. Lalu aku pun memberikan salam untuknya. Faraddas salam, dan dia menjawab salamku. Tsumma qala marhaban bil akhi shalihi wan nabiy shalih. Selamat datang wahai saudara yang saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh. Baik. Tsumma sa'ida hatta atas sama asadita. Kemudian Jibril naik lagi membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pintu langit yang keenam. Fastuftiha, terjadi lagi sama seperti tadi dialognya. Jibril minta izin untuk dibukakan, kemudian malaikat itu bertanya sama seperti tadi. Qila marhaban bihi wa ni'mal maji, faqala fafutiha. Dan dibukakanlah gerbang itu. Falamma khalastu fa idza Musa. Ketika pintu langit yang keenam dibuka, ternyata di sana ada Musa alaihi salatu wassalam. Fasallamtu alaihi. Kemudian aku pun langsung mengucapkan salam kepada Musa. Faraddas salam, dan Musa menjawab salamku. Thumma qala, kemudian Musa mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabiyyi salih. Selamat datang. Selamat datang wahai saudara yang saleh, selamat datang wahai nabi yang saleh. Qala falamma jawaztu baka. Ketika aku hendak melewati Musa, tiba-tiba Musa menangis. Beliau menangis terseduh-seduh. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada Musa, mayu begika? Hai Musa, apa yang membuatmu menangis? Qala abki li annahu ghulamun bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi akthara mimma yadkhuluha min ummati. Sungguh aku menangis karena setelahku ternyata ada seorang anak muda, yakni Muhammad SAW. Bu'itha ba'di, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yadkhulul jannata min ummatihi, dari umatnya masuk ke dalam surga, akthar mimman yadkhuluha min ummati, lebih banyak dibandingkan umatku yang masuk ke dalam surga. Tayyib. Ini pernah kita lewati dalam pelajaran al-mulakhas fi syarh kitab tauhid, di mana ketika ditampakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, ada nabi yang datang hanya membawa satu orang, ada yang membawa dua orang, ada yang membawa tiga orang, ada yang membawa beberapa orang. Ada nabi yang dibangkitkan sama sekali tidak membawa mad'u, tidak ada yang menjawab dakwah nabi tersebut. Tapi tiba-tiba fa'idha sawadun azim, datang sekelompok besar manusia. Rasulullah SAW mengira bahwa sekumpulan besar manusia itu adalah umat beliau, karena beliau diutus di akhir zaman, pasti pengikutnya akan lebih banyak. Kemudian ternyata dikatakan kepada beliau, hadza Musa wa qaumuhu. Pasukan besar, segolongan besar manusia ini adalah Musa dan para pengikutnya. Jadi banyak yang mengikuti Musa alaihi salatu wassalam, banyak umatnya Musa alaihi salatu wassalam. Fa idza sawadun azim, barulah setelah itu datang lagi sekelompok besar manusia. Qila hadhihi ummatuk, baru dikatakan kepada Rasulullah SAW, hai Muhammad, inilah umatmu. Hampir sama dengan jumlah umat Musa alaihi salatu wassalam, tetapi lebih banyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adab. Di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, langsung masuk ke dalam surga. Tayyib. Nah, Musa alaihi salatu wasallam menangis karena jumlah yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibandingkan jumlah yang mengikuti Musa alaihi salatu wasallam. Padahal dakwah Musa lebih berat. Dakwah Musa lebih lama. Tapi demikianlah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita lanjutkan. Thumma sa'ida hatta atas sama'as sabi'ah. Kemudian Jibril alaihi salatu wasallam membawaku naik sampai mendatangi pintu langit yang ketujuh. Fastuftiha faqila man hadha qala Jibril qila wa man ma'a qala Muhammad qila wa qad ursila ilaihi qala na'am. Sama seperti tadi. Siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad SAW. Apakah dia diperintah? Iya. Barulah pintu itu dibuka. Fafutiha. Falamma kharastu faidha Ibrahim. Setelah pintu itu terbuka, ternyata di langit yang ketujuh ada Abuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim. Qala, kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, inilah Ibrahim. Berikan salam untuknya. Fasallamtu alaihi. Aku memberikan salam untuknya, faradda. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam menjawab salamku, faqala marhaban bil ibni salih wan nabiy salih. Selamat datang hai anakku yang saleh. Selamat datang wahai nabi yang saleh. Ini perjalanan beliau minta dibukakan pintu langit pertama sampai dengan pintu langit yang ketujuh. Setelah sampai di pintu langit yang ketujuh, bertemu dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam, thumma rufi'tu ila sidratil muntaha. Kemudian aku dibawa naik oleh Jibril menuju ke Sidratul Muntaha. Baik. Sudah pernah kita jelaskan apa itu Sidratul Muntaha? Masih ada yang ingat? Sidratul Muntaha? Fadal, masih ada yang ingat? Baik. Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon besar. Disebutkan di dalam riwayat, nanti akan kita baca, akan kita bawakan di sini beberapa diulang. Sidratul Muntaha itu adalah pohon besar, sejenis sidr, sejenis pohon bidara. Syajaratun Nabak. Di mana Sidratul Muntaha menjadi batas terakhir dari alam malaikat. Sebagaimana kita di dunia ini punya batas alam manusia, malaikat juga diberikan batas alam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan batas alamnya adalah Sidratul Muntaha. Malaikat tidak boleh dan tidak akan mampu untuk menyeberang dari apa yang ada di Sidratul Muntaha. Ini bukti bahwa malaikat juga tidak mengetahui segala-galanya, baik yang ada di dunia maupun yang ada di langit sana. Baik. Ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Baik. Nah, Muhammad SAW dibawa naik oleh Jibril alaihi salatu wasalam sampai ke Sidratul Muntaha. Sesampainya di Sidratul Muntaha, kata Nabi SAW, fa idza nabquha mithla qilali hajar. Baik. Aku melihat buah-buah dari pohon Sidratul Muntaha itu seperti qilal hajar. Qilal jamak dari qul, yaitu bejana tempat air. Bisa dibayangkan bentuknya, bejana tempat air. Seperti buah pohon bidara. Kata Nabi, faidana bukuha mithla qilali hajar. Buah-buahnya sebesar bejananya hajar, bejana tempat air. Sebesar itu buahnya. Qala, wa idza waraquha mithlu adhanil filah. Dan daun-daun dari pohon itu sebesar telinga gajah. Besar bentuknya. Ala hadhihi Sidratul Muntaha. Lalu Jibril alaihi salatu wasalam memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, inilah yang disebut dengan Sidratul Muntaha." Tayyib. Wa idza arba'atu anhar. Ternyata dari Sidratul Muntaha itu mengalir empat sungai. Dari Sidratul Muntaha mengalir empat sungai. Dan nanti dari sungai besar inilah akan mengalir sungai-sungai di surga. Nahrani batinan wa nahrani zahiran. Ada dua sungai yang masih tersembunyi dari manusia. Dan ada dua sungai yang Allah Subhanahu wa taala sudah tampakkan, Allah berikan kepada manusia. Baik. Berarti ada dua yang belum kita lihat dan ada dua yang sudah kita lihat. Bisa kita lihat di dunia. Itu semuanya berasal dari surga. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadzani ya Jibril?" Apa ini wahai Jibril? Qala ammal batinani, hai Muhammad, dua sungai yang belum Allah tampakkan kepada manusia, fanahrani fil jannah, adalah dua sungai yang ada di surga. Dan disebutkan sungai apa itu? Tapi dari dua sungai besar itulah nanti akan mengalir ke sungai, ke surga-surga yang akan diberikan untuk orang-orang yang beriman. Semuanya berasal dari sana. Tayyib. Wa amma dhahiran, adapun dua sungai yang sudah Allah tampakkan dan Allah berikan untuk manusia, Fannilu wal Furat, adalah sungai Nil dan sungai Al-Furat. Apa sungai Al-Furat? Sungai Eufrat. Itu dua sungai yang Allah berikan di dunia berasal dari surga. Jangan dilihat sekarang kering. Zaman dahulu sungai Nil besar airnya, melimpah debit airnya. Tapi termasuk tanda-tanda kiamat nanti adalah ketika sungai itu kering. Demikian juga sungai Efrat nanti akan kering. Baik. Itu menjadi pertanda dekatnya hari kiamat. Taib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalam hadis min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat adalah ketika sungai Efrat sudah mulai kering. Dan nanti akan nampak dari sungai Efrat itu gunung emas akan muncul dari situ. Ketika mulai nampak gunung emas itu, banyak manusia yang berebutan. Demikianlah manusia. Baik. Itu akan menjadi pertanda hari kiamat. Sekarang coba lihat bagaimana keadaan sungai Nil dan sungai Efrat. Masih melimpahkah airnya seperti dulu? Tidak. Sekarang sudah mulai mengering. Itu artinya peringatan untuk kita. Kiamat itu sudah semakin dekat. Mau percaya atau tidak, tapi Nabi SAW yang mengabarkannya bahwa kedua sungai itu kering merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Setelah melihat sungai itu, thumma rufi'a al-bait al-ma'mur. Baik. Kemudian aku diangkat oleh Jibril alaihi salatu wassalam naik menuju Baitul Ma'mur. Baik. Apa itu Baitul Ma'mur? Sudah hafal semua kan? Dalam surat At-Tur, wal Baitil Ma'mur. Allah bersumpah dengan Baitul Ma'mur. Dan demi Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Hah? Sebuah tempat di atas langit yang ketujuh, setiap harinya, mingkul li yaumin, dimasuki oleh sab'una alfi malak, 70 ribu malaikat setiap hari masuk ke sana, beribadah di sana. Tapi malaikat yang pernah masuk ke Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilaihi abadan, tidak akan pernah lagi kembali ke sana selama-lamanya. Baik, jadi tempat itu hanya satu kali dikunjungi oleh malaikat. Yang sudah pernah masuk tidak akan pernah lagi kembali. Setiap hari. Bisa bayangkan berapa jumlah malaikat? Banyak. Itu semenjak dahulu sampai sekarang. Setiap hari dimasuki 70 ribu. Sampai nanti datangnya hari kiamat. Baik, kita lanjutkan. Thumma utitu bi'ina'in min khamrin wa ina'in min labanin wa ina'in min asal. Kemudian didatangkan untukku 3 buah bejana. Satu bejana yang berisi khamr. Wa ina'in min laban. Yang kedua bejana yang berisi susu. Yang ketiga wa ina'in min asal. Bejana yang berisi madu. Ditawarkan kepada Nabi SAW. Fa'akhaztu al-labana. Maka aku pun memilih bejana yang berisi susu. Baik. Faqala hadhil fitratul lati anta 'alayha wa ummatuka. Lalu kata Jibril alaihi salatu wasalam, inilah fitrah yang kau pilih, di mana engkau dan umatmu berada padanya. Jadi di Baitul Maqdis kemarin juga ditawari 2 bejana. Bejana apa? Khamar dan susu. Mana yang dipilih oleh Nabi SAW? Susu. Sekarang ditawari lagi 3 bejana. Khamar, susu, madu. Mana yang dipilih? Susu. Itulah fitrah umatmu hai Muhammad SAW. Seandainya engkau memilih khamar, laghawat ummatuka. Niscaya umatmu semuanya akan tersesat. Tayyib. Tapi Nabi SAW dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai fitrahnya memilih susu. Qala, "Tsumma furidat 'alayya as-salatu 50 salatan fi kulli yaumin." Kemudian aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan kepadaku untuk menjalankan 50 kali waktu sholat dalam satu hari. Khamsina sholat fi kulli yaum. Setiap hari, dalam satu hari, 50 kali waktu sholat. Bukan 50 rakaat ya. 50 kali waktu sholat. Ini perintah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Setelah menerima perintah itu, beliau tanpa protes, tanpa bertanya, turun. Dibawa oleh Jibril hendak kembali lagi ke dunia. Faraja'tu ila Musa. Tapi sampai aku kepada Musa alaihi salatu wassalam. Di mana Musa tadi? Di langit yang keenam. setelah sampai kepada Musa, Musa mengatakan kepada Nabi SAW, naiklah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya umatmu tidak akan, pakai ini. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Lalu naiklah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau naik, mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan, istighfafa bisolah, meminta keringanan dari 50 kali waktu solat itu tadi. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan. Fawadha anni ashran. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan 10. Jadi berapa? 40. Baik. Fawadha ashran. Kemudian famarartu ala Musa. Aku turun lagi, bertemu lagi dengan Musa alaihi salatu wassalam. Apa ya kata Musa? Berapa engkau diperintah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada' atau wudi'tu ashran. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan 10, maksudnya mengurangi 10, sisa 40. Kata Musa alaihi salatu wassalam, inna ummataka lam tastati'u dzalik, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukannya 40 kali waktu salat. Wa qad khabirtun nasa qablaka, sungguh aku sudah pernah membuktikan kepada orang-orang sebelum umatmu. Wa alajtu bani Israila asyaddal mu'alajah, dan aku sudah pernah bagaimana caranya untuk membimbing Bani Israel dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mampu untuk melaksanakan itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam, Jibril naik lagi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ustukhfifa ashran, diringankan lagi 10. Jadi berapa? Jadi 30. Setelah diringankan 30, Nabi Muhammad SAW hendak turun lagi ke dunia, bertemu dengan Musa. Musa masih mengatakan, berapa engkau diperintah? Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan untukku 10. Kata Musa alaihi salatu wassalam, mintalah keringanan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ummataka lam tastati'u dzalik, umatmu tidak akan mampu melaksanakan 30 kali waktu sholat itu. Dan Musa mengatakan sama seperti sebelumnya, qad khabirtun nasa qablak, aku sudah membuktikan itu pada umat sebelum umatmu hai Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad SAW menemui Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa lagi diturunkan? Fa wada'a anni ashran, Allah Subhanahu wa taala meletakkan lagi 10, diringankan lagi 10. Turun lagi Nabi Muhammad SAW, bertemu lagi dengan Musa. Faraja'tu ila Musa. Apa yang dikatakan oleh Musa? Masih hal yang sama. Inna ummataka lam tastati'u dzalik, umatmu tidak akan mampu melaksanakan 20 kali waktu sholat. Wa qad khabirtun nasa qablak, aku sudah membuktikan itu pada umat sebelum umatmu hai Muhammad. Naik lagi Nabi Muhammad SAW bertemu Allah, meminta keringanan. Berulang begitu sampai berapa? Sampai terakhir, wada'a atau wudi'a anni khamsan, Allah turunkan 5. Sisa 5 kali waktu sholat. Turun lagi kepada Musa alaihi salatu wassalam. Di sini Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah meringkas, beliau tidak menyebutkan. Beliau hanya mengatakan fadzakaral hadits bitulihi. Kemudian Malik bin Sausah menyebutkan kelengkapan hadisnya. Setelah itu barulah dipotong oleh Adz-Dzahabi rahimahullah taala sampai pada kisah 5 tadi. Setelah 5 Nabi Muhammad SAW turun menemui Musa. Kata Musa AS, inna ummataka lam tastati'u dzalik, umatmu masih tidak akan mampu melaksanakan 5 kali waktu sholat. Sudah. Tapi sudah bolak-balik Nabi Muhammad SAW meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau mengatakan, qultu qad sa'altu rabbi hatta stahyaitu, aku sudah bolak-balik menemui Rabbku untuk meminta keringanan sampai aku malu kepada Rabbku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian walakin ardo usallim, sudah aku ridho, aku menerima dengan 5 kali waktu sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma nafartu, sampai di situ Musa alaihi salatu wasallam tidak lagi mengatakan untuk meminta keringanan. Apalagi Nabi Muhammad SAW sudah malu menemui Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beliau menerima 5 saja. Setelah itu turun terus, selesai di langit yang pertama, turun ke langit dunia, hendak kembali ke bumi. Qala nadani munadin, tiba-tiba aku mendengar ada yang berteriak, Dia mengatakan qad amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. Sungguh aku telah berlakukan kewajibanku atas umatmu, wa khafaftu an ibadi, dan aku telah ringankan kewajiban salat itu dari umatku. Tayyib. Semenjak itulah kemudian diwajibkan kepada umat ini 5 kali waktu salat dalam 1 hari 1 malam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan atamah, Isya. 5 kali waktu salat. Tapi coba lihat jujurnya Musa alaihi salatu wasallam ketika mengatakan qad khabirtu an-nasa qablak. Hai Muhammad, aku sudah menguji itu, sudah membuktikan itu kepada manusia sebelum umatmu. Mereka tidak mampu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak apa yang disampaikan oleh Musa alaihi salatu wasallam? Umat ini mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh? Tidak. Buktinya banyak sekali kaum muslimin. Dari 50 sudah diturunkan 5, masih tidak bisa menjaga. Jangankan 5, 1 tahun berapa kali dia sholat. Ada yang 1 tahun hanya 2 kali. Ada yang 1 tahun hanya 1 kali. Atau yang lebih rajin, 1 pekan 1 kali. Hanya sholat Jumat saja. Ada yang terjadi seperti itu? Banyak. Maka Musa alaihi salatu wassalam ketika menasihatkan kepada Rasulullah SAW untuk meminta keringanan, bukan maksudnya beliau yastakhif an syariatillah, beliau memandang remeh perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi beliau SAW sudah membuktikan itu kepada umatnya. Bani Israel tidak mampu, padahal mereka diberikan keutamaan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat ini. Iya atau tidak? Berapa banyak nabi yang diutus kepada Bani Israel? Berapa banyak kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel yang tidak diberikan kepada umat yang lain? Tapi demikian masih berat mereka melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang disebutkan oleh Al-Bukhari dari jalan Hammam, beliau juga menyebutkan dari jalan Hudbah an Anas an Malik ibn Sa'sah radhiyallahu taala anhu bihi, sama seperti riwayat yang sebelumnya. Tayyib. Seperti kita baca tadi, tidak disebutkan di sini kelengkapan pada langit yang kedua bertemu dengan siapa, pada langit yang ketiga bertemu dengan siapa. Tayyib. Tetapi dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Zadul Ma'ad jilid yang ketiga halaman 30 sampai dengan halaman 32. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, ثم بعد ذلك عرج به في تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا. Setelah itu dari Baitul Maqdis di malam yang sama. Ini penegasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu satu perjalanan di satu malam yang sama, bukan malam yang berbeda. Meskipun hadis ini, hadis Malik bin Sa'sah, tidak disebutkan peristiwa Isra. Beliau hanya menyebutkan peristiwa Mi'raj. Dan kalau antum teliti semua hadis-hadis yang ada tentang Mi'raj, tidak disebutkan di sana tentang Isra. Tayyib. Tetapi para ulama bersepakat bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam yang sama. Tayyib, kita lanjutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Min Baitil Maqdis ila sama'id dunya fawajada fiha Adam. Ketika di langit yang pertama, di sana bertemu dengan Adam, fasallama alaihi faradda alaihi salam wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Muhammad mengucapkan salam, dijawab oleh Adam, dan disambut, diakui kenabiannya. Tayyib. Yang belum tadi langit berapa? Langit yang kedua. Tayyib. Fisama itsaniyah, pada langit yang kedua, ra'a fiha Yahya ibn Zakaria. Di langit yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Tayyib. Wa Isa ibn Maryam. Dan di langit kedua itulah beliau bertemu dengan Isa bin Maryam. Jadi di langit yang kedua ada Zakaria, ada Yahya dan ada Isa. Kemudian Yahya dan Isa satu zaman. Mereka dilahirkan kurang lebih berdekatan. Dan Isa alaihissalatu wassalam dahulu sebelum dilahirkan oleh Maryam, Maryam ada pada kafalahnya Zakaria, diurus oleh Zakaria. Sehingga mereka ditempatkan di tempat yang sama, Yahya dan Isa alaihimassalatu wassalam. Wa fi thalithah, di langit yang ketiga, ra'a Yusuf, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Dan pertemuan dengan Nabi Yusuf disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Muslim. Dalam hadis tersebut disebutkan faida bi Yusuf, ternyata di langit yang ketiga itu ada Yusuf. Wa idza huwa qad u'tiya syatrul hasan, dan aku dapati bahwa Yusuf telah diberikan ketampanan yang sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kita langit yang ke 3. Langit yang ke 4. Wa fir rabi'ah, sudah tadi. Siapa? Idris. Fil khamisah, langit yang ke 5. Harun. Fis sadisah, langit yang ke 6. Musa. Fis sabi'ah, langit yang ke 7. Ibrahim. Tayyib. Indal Baitil Ma'mur, fi Sidratil Muntaha, bertemu dengan siapa? Di Sidratul Muntaha bertemu dengan siapa? Di Sidratul Muntaha tadi sudah bertemu dengan siapa? Bertemu dengan siapa tadi di Sidratul Muntaha? Kalau fokus pasti paham. Kalau tidak fokus ya hilang. Hah? Ibrahim di langit yang ketujuh. Di Sidratul Muntaha bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Menerima perintah sholat tadi dari mana? Dari Sidratul Muntaha. Fafuridat as-sholatu, diwajibkan sholat. Di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam banyak riwayat bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat tersebut. Tayyib. Ini ma'asyul akhara rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, naik dari langit pertama sampai langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha, batas terakhir alam malaikat, dan di sanalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah sholat yang awalnya 50 kali waktu sholat. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Musa Alaihi Salatu Wasallam tidak memberikan usul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait 50 kali waktu sholat. Barangkali benar-benar kita tidak akan mampu untuk melaksanakan 50 kali waktu sholat itu. Tayyib. Ma'asyurah rahimani wa rahmatullah, setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam balik ke Makkah, beliau menceritakan seperti yang disebutkan dalam riwayat sebelumnya, Abu Bakar mencari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian menyebarlah berita tentang Isra dan Mi'raj itu kepada mereka, Quraisy dan yang lainnya. Sempat membuat beberapa orang yang tadinya sudah masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka murtad karena mendengar kisah tentang Isra wal Mi'raj. Mereka tidak percaya. Kenapa? Belum sempurna keimanannya. Mendahulukan akal dibandingkan keyakinan, imannya. Sempat murtad mereka. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, beliau ke Baitul Maqdis dan naik ke atas langit yang ketujuh di satu malam yang sama. Padahal sudah kita sebutkan kemarin, jarak dari Baitul apa namanya Masjidil Haram ke Baitul Maqdis berapa lama? Masih rota syahr, perjalanan satu bulan. Nah, kalau dengan akal ya jelas tidak mampu. Buruk juga tidak ada dari hewan dunia. Di mana hewan sekarang ada namanya buruk? Tidak ada, itu hewan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama kali membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tayyib, disebutkan oleh Al-Imam Laith bin Sa'ad dari Aqil dari Ibnu Syihab, qala akhbarani Abu Salamah qala sami'tu Jabir ibn Abdullah yuhaddits. Dari Jabir bin Abdullah mengatakan, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma kadzabatni Quraisyun kumtu fil hijr, ketika Quraisy mendustakan aku dan aku sedang berada di Hijr Ismail, fajalallahu li Baitul Maqdis, Allah Subhanahu wa taala menampakkan di hadapanku Baitul Maqdis bagaimana kondisi realnya. Fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilaihi, kemudian aku pun menceritakan kepada mereka tentang bagaimana sifat Baitul Maqdis itu dalam keadaan aku langsung melihat kepada Baitul Maqdis itu. Tayyib. Wa qala Muhammad ibn Katsir al-Misrisi qala haddatsana Ma'mar 'an az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, "Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa, asbaha yatahaddatsun nasu bidzalik." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi harinya manusia membicarakan. Fartadda nasun mimman aman. Lalu murtadlah beberapa orang yang sebelumnya telah beriman kepada beliau. Wasa'u ila Abi Bakar, mereka mendatangi Abu Bakar. Faqalu halaka fi sahibika yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis. Mereka mengatakan kepada Abu Bakar, halaka fi sahibik, bagaimana pendapat engkau wahai Abu Bakar tentang temanmu itu tadi, yaz'umu annahu usriya bihi al-lailata ila Baitul Maqdis. Dia mengatakan bahwa malam tadi dia dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan ke Baitul Maqdis. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu? Beliau hanya menjawab kalimat pendek. Awaqala dzalik? Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu? Qalu na'am, mereka menjawab iya. Dia mengakui itu. Qala la in qala dzalika laqad shadaq. Kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kalau Muhammad yang mengatakan itu pasti dia jujur dengan ucapannya. Tidak mungkin berdusta. Qalu wa tusaddiquhu. Mereka kemudian mengatakan, engkau membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada berita itu? Qala na'am, kata Abu Bakar, iya, aku membenarkannya. Inni la usaddiquhu bima huwa ab'ad min dzalik. Bahkan aku akan membenarkan Muhammad pada sesuatu yang akal kalian menganggap jauh peristiwa yang terjadi. Seandainya terjadi lebih besar daripada itu, aku akan benarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Usaddiquhu bi khabari sama fi ghudwa awraha. Aku sudah membenarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang berita langit yang dia sampaikan. Kenapa peristiwa Isra dan Mi'raj aku tidak bisa membenarkan? Ini pembelaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fa lidzalika summiya Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itulah semenjak itu Abu Bakar disebut dengan gelar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Terus disematkan pada nama beliau radhiyallahu taala anhu sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat, gelar As-Siddiq. Beliau selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini peristiwa tentang Isra Mi'raj. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dalam apa namanya bentuk aslinya atau tidak? Dalam surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan. Apa ayatnya? Dalam surat An-Najm. Di situ Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Coba dibaca mulai ayat yang ke-9. Yang sudah hafal ayo. Ayat 9. Alamahu syadidul quwah. Diajarkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam syadidul quwah, makhluk yang paling besar kekuatannya. Kemudian dzumirratin fastawa. Makhluk yang memiliki kesempurnaan penciptaan, memiliki kecerdikan. Terus wa huwa bil ufuqil a'la. Ketika itu dia berada di ufuk yang tinggi. Itu pertama kali Nabi Muhammad SAW melihat Jibril. Sudah pernah kita kisahkan ketika pulang dari gua Hira. Pertemuan kedua Jibril dengan Muhammad, Jibril menampakkan muka aslinya. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya itu ketika peristiwa Mi'raj. Apa ayatnya? Tsumma dana fatadalla fakana qawba qausaini au adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Setelah sampai di Sidratul Muntaha tadi, dana fatadalla, mendekatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah dan semakin mendekat. Fakana qawba qausaini au adna, sehingga jaraknya kurang lebih hanya 2 kali anak panah pendek. Au adna, atau lebih dekat lagi. Tayyib. Lalu fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dikehendaki oleh Allah, maka dzabal fuadu mar'a, hati itu tidak akan menyelisihi mendustakan apa yang dilihat oleh mata. Ini penegas bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dan jasadnya, bukan mimpi. Benar-benar ruh dan jasad beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ahu, telah melihat Jibril, nazlatan ukhra, pada kali yang lain. Lanjutannya inda sidratil muntaha, di sisi Sidratul Muntaha. Lanjutannya indaha jannatul ma'wa, di sanalah ada jannah al-ma'wa, tempat kembali. Nah, ini ayat ini mempertegas bahwa ketika sampai di langit yang ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha, Jibril yang tadinya sebagai seorang manusia menemani Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis naik ke langit ketujuh. Begitu sampai di langit yang ketujuh, Jibril berubah menjadi wujud aslinya. Seperti apa wujud aslinya? Di saat membaca ayat ini, Zaidah mengatakan dari Abu Ishaq Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, Sa'altu Zir ibn Hubaysh, aku bertanya kepada Zir bin Hubaysh tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Lalu Zir mengatakan, Haddatana Abdullah ibn Mas'ud, telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Qala annahu ra'a Jibrila lahu sittu mi'ati janahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan muka atau rupa aslinya, dan Jibril itu memiliki 600 buah sayap. Satu sayapnya qad saddal ufuq. Kalau seandainya dibentangkan satu sayap saja, itu bisa menutupi ufuk dunia gelap hanya karena satu sayap. Lah ini 600 sayap Jibril alaihi salatu wasallam. Bisa bayangkan betapa besarnya Jibril, betapa kekuatan Jibril alaihi salatu wasallam. Tapi banyak kesempatan Jibril alaihi salatu wasallam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud sebagai manusia. Termasuk ketika menemani beliau naik di atas buruq, Jibril alaihi salatu wasallam menjelma menjadi seorang manusia. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Dan satu lagi yang menunjukkan bagaimana mulianya Jibril alaihi salatu wasallam disebutkan dalam riwayat Hammad bin Salamah rahimahullah dari Asim, Asim bin Abi Najud, tayyib, yang membawa riwayat kita. An Zir an Abdullah, dari Zir bin Hubaysh dari Abdullah. Abdullah bin siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Ketika menafsirkan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, surat An-Najm ayat yang ke-13, beliau menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda ra'aitu Jibril 'inda Sidrah. Aku melihat Jibril di samping pohon Sidratul Muntaha. Alaihi sittu mi'ati janah. Dia memiliki 600 buah sayap yang qudhu min rishihi tahawil ad-dur wal yaqut. Ketika Jibril mengepakkan sayapnya, membuka sayapnya, bertebaran dari sana batu-batu mulia, mutiara dan permata-permata keluar dari sela-sela sayap Jibril alaihi salatu wassalam. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah, beberapa poin yang kita bahas berkaitan dengan Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi penegasan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu bukan khurafah, bukan cerita dongeng khayalan, tetapi benar-benar terjadi, di mana Jibril alaihi salatu wasallam membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra ke Baitul Maqdis dan naik ke Sidratul Muntaha. Dalil-dalil menunjukkan demikian dari Al-Qur'anul Karim maupun dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.